Telah lama ku rasa sebegini, meniti masa silih berganti. Ku harapkan engkau datang kepadaku, walau sekadar mimpi. Ku coba untuk mengejar kamu, makin ku genggam ia terlerai. Sedari diri kian menjauh jauh, terpisah dari diri kamu. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu. Di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu, biar jiwa terus mati menanti janji kamu. Biar aku jadi penunggu. Coba untuk mengejar kamu, makin ku genggam ia terlerai. Sedari diri kian menjauh-jauh, terpisah dari diri kamu. Biar hatiku menanti, biar ku terus cinta kamu. Biar jiwa terus mati menanti janji kamu. Biar aku jadi penunggu. Biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu. Biar jiwa terus